yang diambil dalam kitab Syarah Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah min Sahihi Al-Imam Muslim, syarit 24. Tulisan ini diambil dalam syarah beliau tentang Kitabul Fitan dan alamat-alamat atau tanda-tanda hari kiamat yang termuat di dalam kitab Sahih Al-Imam Muslim pada kaset nomor 24. Di sini kita akan membahas judul Ad-dawabit allati tu'simuka biiznillah minal fitan. Dawabit-dawabit ataupun kaedah-kaedah yang mana dengan kaedah-kaedah tadi, dengan dawabit-dawabit tadi, bisa menyelamatkanmu biiznillah, dengan izin Allah, dari berbagai macam fitnah. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dimudahkan untuk membacanya dan juga untuk memahaminya. Kaidah yang pertama, al-awwal, la tattabi' al-atifah wa qayyidha bisyari'. Jika kalian mendapati suatu fitnah, jangan kalian membawa fitnah tadi dengan perasaan kalian. Dengan kecondongan hati kalian. Jangan. Jangan ikuti fitnah tadi dengan perasaan kalian. Akan tetapi qaidha, ikat fitnah tadi sesuai dengan jalan keluar yang syar'i, sesuai tuntunan syariat, yang mana kalau seseorang ya, ketika fitnah menimpa badannya dan dia membawa perasaannya, mengalahkan kaedah-kaedah syar'inya, mengalahkan ilmu yang dia pelajari secara syar'inya. Misalkan kita tahu ya, bahwasanya kita punya sahabat karib dahulu yang mana kita mungkin ya sampai sekarang belum bisa melupakan kebaikan-kebaikannya, dan kita pun saling menyayangi dan mencintai karena saling memahami di antara kedua belah pihak, kita dan teman kita tadi. Tapi ingat, ya, kecintaan kita, kasih sayang kita, dan apa saja ya, yang membuat diri kita senang pada saudara kita tadi ya, jangan sampai perasaan yang lebih dari kita tadi mengalahkan hukum syariat. Kalau hukum syariat mengatakan hukum dia, hukum. Berikan jadikan hukum syariat di atas perasaan yang menonjol pada diri kita. Ini kaidah yang pertama. Jangan dia mengikuti perasaannya, akan tetapi hendaknya dia mengikat perasaannya tadi atas dasar tuntunan syariat. Yang kedua, at-tasabbut fi naqli wa adamu ta'ajjul. Hendaknya dia mencari tahu dulu tentang kebenaran tentang suatu berita yang akan dinukilkannya. Dicari tahu dahulu. Dalam menukilkan suatu berita, wa adamu ta'ajjul. Ya. Jangan dia tergesa-gesa untuk menyampaikannya. Jangan dia tergesa-gesa untuk menyebarluaskan berita yang dia belum tahu tentang kesahihannya. Bahkan ulama dahulu menyatakan, jazakallahu khair, as-sanadul ulya sunnatun amma salaf. Atau kama qala salafus salih, bahwasanya para ulama hadis terdahulu dan ulama-ulama yang terdahulu maupun sekarang, mereka mengambil ibrah dari perkataan salaf, sanadul ulya, sanad yang tertinggi, langsung ke orangnya, langsung ke pelakunya, langsung ke pembicaranya. Sanad yang tertingginya tadi, ini merupakan sunnah para salafus saleh. Misalkan ada khabar ya, ada khabar bahwasanya si fulan ini pencuri. Ya. Fulan telah mencuri di rumah ini dan itu. Ya. Khabar. Hendaknya kita tasabbut mencari tahu kebenaran berita tadi. Tanya kepada siapa? Siapa dari mana kamu mendapatkan? Dari si A, tanya ke A. A, dari mana kamu mendapatkannya? Dari si B, tanya ke B. B, nanyakan dari C, tanya ke C. Sampai ada bukti bahwasanya memang si fulan itulah yang telah melakukan perbuatan tadi. Adapun kalau cuma qila wa qal, kata ini, kata itu, kata fulan, kata allan, ini tercela. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Iyyakum wa kathratis su'al, au iyyakum qila wa qalu kathratis su'al. Jauhilah oleh kalian, tinggalkanlah oleh kalian, berhati-hatilah kalian dari banyak bertanya dan perbuatan yang mengatakan kata ini, kata itu, aku mendengar ini, aku mendengar itu, tapi tidak tahu kebenaran sejatinya. Karena kalau dia tetap melakukannya, dia akan terjatuh. Ya. Alhamdulillah kalau benar beritanya. Kalau salah, ya, tersebar sudah beritanya. Ya, dia harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Membantu menyebarkan kejelekan di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah keluarganya, dan di tengah kelompok-kelompok kecil lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-thalith, iyyaka wal jahl wahris 'ala al-ilmi wa ta'allum. Ini ya, yang paling penting, yang paling menyelamatkan seseorang dari kesesatan, yang paling menyelamatkan seseorang dari suatu fitnah. Iyaka, berhati-hatilah kalian dari sesuatu yang namanya kebodohan. Wahris, dan bersemangatlah kalian kepada ilmu. Semangat untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu tadilah yang menjaga seseorang dari fitnah tadi, dari kesesatan, dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kebidadan seterusnya. Ilmulah yang menjaganya. Dan juga bersemangatlah kalian untuk belajar. Ya. Belajar. Ya. Ini untuk mengangkat kebodohan. Tidak mesti kita belajar harus jadi ustaz. Tidak mesti kita belajar harus menjadi seseorang yang teranggap di masyarakat, yang teranggap di kaumnya, wah, si fulan telah berhasil menuntut ilmu ke negeri seberang sana. Na'udzubillah. Dan ini kita tidak berpanjang lebar, karena setiap ustadz, setiap asatidz yang datang sini pasti ya, menyuruh kita belajar, belajar. Karena inilah jalan keselamatan. Ya. Karena tidak mesti kalian ya bisa menjawab suatu permasalahan ya dengan asatidzah, dengan para ulama. Kadang-kadang permasalahan datang tiba-tiba, harus segera diselesaikan. Kalau kalian tidak belajar, kalau kalian tidak berilmu, ya tadi, berfatwa tanpa ilmu dan mencelakai dirinya sendiri. Bila dia celakakan dirinya, wa huwa dhal wal mudil, dhalun mudilun, dia menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan orang-orang yang meminta fatwa darinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi', indal ikhtilaf, iyyaka was-sighar walzim al-kibar. Nih, jalan keluar yang keempat dari kaidah ini, dari kaidah-kaidah ini, dari dobit-dobit ini. Ketika menimpa kalian suatu perselisihan, jauhilah orang-orang kecil. Kata ulama, kecil ilmunya dan kecil umurnya. Walzam al-kibar, dan wajib kalian, lazim bagi kalian, harus bagi kalian mengikuti al-kibar. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang suatu kejadian terbunuhnya seorang sahabat yang lainnya, maka mulai belah berbicara yang kecil tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Kabbir, kabbir. Yang besar dulu bicara. Yang besar dulu bicara. Yang besar dulu bicara." Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-barakah. Apa? Sering kita dengar ini. Al-barakah ma'al akabir. Dan kita sudah mengetahuinya. Setiap ada kejadian, hendaknya kembalikan perkaranya kepada yang tua ilmunya, maksudnya yang luas ilmunya, dan juga tua umurnya. Yang keberapa tadi ini sudah? Yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Al-Khamis. Iyaka wal umur al-hadithah. Walzimis sunnah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, yang kalian belum pernah mengetahuinya, belum pernah mendengar hadisnya, belum pernah mendengar dari Al-Quran tentangnya, belum pernah juga mendengar dari ucapan-ucapan salaf tentang perbuatan, ucapan, dan segala sesuatu yang baru tadi, hendaknya dijauhi dahulu dari perkara-perkara yang baru tadi, perkara-perkara yang diadakan tadi. Walzimis sunnah, dan wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah. Sunnah di sini maksudnya tariqah, jalan yang telah dititi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma'nya para salaful ummah. Ini yang kelima. Yang keenam. Iyaka an taqtariba minal fitnah wabta'id anha. Iyaka, berhati-hatilah oleh kalian agar kalian jangan coba-coba mendekati fitnah. Ya, mending tidak tahu daripada tahu, ya. Sudah tahu nanti pusing. Ya. Kalau sudah tahu fitnah pusing. Ya. Dan ini mujarrab ya. Dan ini sudah teruji, ya. Wabta'in anha, dan berusahalah untuk menjauh dari fitnah tadi. Sebagaimana diceritakan oleh salaf bahwasanya Muhammad bin Ali bin Abi Talib ini saudaranya Hasan dan Husain ya, tapi sama bapak atau sama ibu? Hah? Sama bapak. Muhammad bin Ali bin Abi Talib ini, beliau ini terkenal ya dengan jagoan tangguh ya. Kalau kita bilang sekarang jagoan tangguh yang terkuat di zamannya ya. Ada dua yang terkuat di zamannya. Yang pertama Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Yang kedua Abdullah bin Zubair. beliau ini terkenal, ya, dua orang yang sangat pemberani dan sangat kuat. Ya, terbukti di mana pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum kafir, anda lupa itu bangsa Romawi atau bangsa Persia, adu jotos, ya, saling adu kekuatan. Jadi khalifah tadi di zaman tadi, kalau tidak salah ya, khalifah tadi Muawiyah kalau tidak salah. Ya, khalifah Muawiyah tadi, beliau diajak adu tanding oleh raja tadi. Kalau tidak salah raja Romawi ya. Nah, kebiasaan mereka untuk bertanding. Nah, tandingannya tadi ya, adu kekuatan ya. Jadi ada orang kuat sekali, Bang. Bahkan diceritakan itu ototnya itu besar sekali katanya. Dari bangsa Romawi tadi. Ya, kemudian Raja Muawiyah nih minta saran, siapa yang paling kuat di pasukan kita di kaum muslimin? Cuma dua katanya. Abdullah bin Zubair sama siapa tadi? Sama Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Pertandingannya ya. Siapa yang bisa mendirikan orang yang duduk? Jadi orang yang duduk dibuat berdiri. Ya. Kemudian orang yang berdiri dibuat duduk. Ya. Jadi beradulah ya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib tadi dengan pasukan tadi. Salah satu orang pasukan yang katanya kuat sekali memang kelihatannya. Jadi kata Muhammad, siapa dulu? Kamu yang menuduhkan aku dan mendirikan aku atau aku yang duluan? Kata orang kafir tadi, dengan sombong, saya dulu. Ya. Sekarang mendirikan duduk. Dia dirikan, dia dudukkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Saking kuatnya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib tadi. Kemudian ya sudah, saya duduk sekarang. Dirikan. Didirikan juga enggak bisa juga. Ya, saking kuatnya Muhammad bin Ali, akhirnya dia duduklah. Sudah, sekarang aku yang akan ya. Kemudian ditariknya tangannya dari orang kafir, duduk langsung. Subhanallah, yang saking kuatnya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib tadi. Kemudian duduk dia, ditariknya hidungnya, diangkatnya. Subhanallah, terangkat. Ya. Ini cerita yang masyhur ya dari kalangan ulama tentang Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Lalu apa hubungannya dengan tadi? Ya. Subhanallah, ketika fitnah terjadi antara pasukan Abdullah bin Zubair dan pasukan Abdul Malik bin Marwan tadi, kaum muslimin terpecah menjadi dua. Muhammad bin Ali bin Abi Thalib diajak ke sini oleh Abdul Malik bin Marwan, tidak mau karena melihat ini perperangan antara kaum muslimin. Kemudian diajak ke sana juga oleh Abdul Malik, tidak mau. Akhirnya terkucilkan mereka, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib dan keluarganya terkucilkan. Tapi mereka sabar ya. Akhirnya berlalulah waktu dan subhanallah, beliau selamat dari fitan, dari fitnah antara kedua pasukan kaum muslimin. Dan itulah ya, hendaknya kita menjauhi fitnah. Jangan coba-coba mendekati fitnah tadi. As-sabi, yang ketujuh. Man'ul fitnati ashalu min raf'iha. Ya. Kalau dikirakan ya, sudah terjadi fitnah, akan terjadi fitnah, maka mencegah fitnah ini ya lebih mudah ya daripada menyelesaikan fitnah tadi. daripada mengangkat fitnah tadi, mencari solusinya lebih mudah mencegah. Ya. Karena fitnah ini ya, satu terkena menyebar dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebar. Ya. Makanya ulama menyebutkan al-fitnah itu kamaujil bahar. Ya. Fitnah itu bagaikan ombak ya. Antum tahu ombak kan? Siapa yang pernah lihat ombak? Hah? Ombak ya. Ombak datang bertubi-tubi kan? Satu datang, dua datang, tiga. Nah, itulah fitnah. Ya. Dan pasti nanti kita akan mendapatinya. Oleh karenanya ya, biasanya ini dikembalikan kepada para ulama yang mereka memang sudah ahlinya ya. Ketika mau terjadi fitnah langsung ya, kita mencari solusi dan jawaban dari para ulama yang memang ahlinya. Kemudian yang ke-8, mungkin ini yang terakhir. Masih banyak lagi ya. Mungkin kita bersambung mungkin pada pertemuan yang berikutnya. Astaminu ihdaril hawa indama ta'khudu bil fatwa wa khudh bima adaa'ahu ad-dalil. Ya. Jauhkan atau tinggalkan hawa nafsu kita ketika kita mengambil fatwa, dan ambillah dari fatwa-fatwa tadi ya yang disinari oleh dalil. Maksudnya yang dia memiliki dalil-dalil penguatnya. Ya, memang ada fatwa ulama ya. Ya, ada fatwa ulama yang memang bermudah-mudahan dalam fitnah. Ya. Dan ada juga fatwa ulama yang berlebih-lebihan dalam fitnah. Gulu. Berlebih-lebihan. Yang ini berlebih-lebihan, yang ini berlemah-lemah atau bermudah-mudahan dalam fitnah memberikan fatwa. Akan tetapi hendaklah kita ambil fatwa tadi yang mencocoki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di mana pernah disebutkan bahwasanya ada fatwa ya, fatwa menyeleneh. Kata dia, boleh kita minum minuman keras asal tidak mabuk. Ya. Dalilnya apa? Kullu muskirin haram. Setiap yang mabukan haram. Berarti apa? Kira-kira yang tidak memabukkan apa? Hah? Halal. Na'udzubillah ya. Dia putus dalilnya padahal ada lagi sambungannya. Idza katharuhu haram faqalilu haram. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika banyaknya itu haram, maka sedikit pun haram hukumnya untuk mencoba meminum minuman keras. Ya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Karena ya qadarullah tadi, ketika dia mengumumkan tadi masih di jalan ya, dan barusan sampai ke rumah. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri anda pribadi dan bagi kalian dalam beragama Islam ini. Dan mudah-mudahan kita semua terjauhkan dari yang namanya fitan. Subhanallah bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.